Dari Wahab bin Munabih diriwayatkan bahwa ia berkata, camkanlah tiga hal yang kusampaikan ini. Pertama, waspadalah terhadap hawa nafsu yang dituhankan. Yang kedua, teman yang jahat. Dan yang ketiga, keterpukauan dengan diri sendiri.